بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan nikmat dan karunia, nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita semua dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fillah, na'udzubillah. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita berjami min bulughil maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, semoga Allah taala meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi, janganlah seorang laki-laki meminta laki-laki lain untuk berdiri dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian dia menempati tempat duduk tersebut. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tapi hendaknya kalian memberi tempat kepada yang lain yang masih longgar ketika duduk di majelis. Nah, Mutafakun alaih. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, barakallahu'alaikum, disebutkan dua adab tentang adab-adab bermajlis. Majlis taklim atau majlis musyawarah atau majlis walimah atau yang semisalnya, itu ada adab-adab yang harus diperhatikan karena di situ yang duduk bukan hanya kita tapi banyak undangan atau banyak hadirin yang ada di sana. Termasuk di antara kesempurnaan Islam tentang bermajlis saja diatur sedemikian rupa agar kita tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan. Adab yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah dilarang menyingkirkan seseorang dari tempat duduknya untuk ia tempati. Nah, misalkan ada yang duduk di depan, kita kemudian datang, kemudian yang di depan tadi itu disuruh minggir, dan kamu yang sana, aku sini. Betul. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Namanya menyingkirkan seseorang dari tempat duduknya untuk ia tempati. Ini dilarang dalam Islam ketika kita bermajelis. Karena siapa saja yang lebih dulu menempati tempat tertentu, maka dialah yang paling berhak atas tempat itu. Kita tidak boleh main sobot, tidak boleh main usir, main geser, ya. Kita harus memiliki sopan santun di dalam majelis. Ini adab yang pertama. Kalau memang kita datangnya terlambat, ya sudah, kita menempati tempat duduk yang masih ada. Jangan kemudian maju ke depan, yang duduk di depan disuruh minggir, dia tempati. Ini gak boleh, termasuk larangan. Baik. Kemudian adab yang kedua, di antara adab bermajlis, orang yang telah datang duluan hendaknya memberi tempat bagi yang datang terlambat atau datang belakangan agar bisa mendapatkan tempat di majlis itu dan tidak menguasainya. Jadi kalau yang tadi, ini adab bagi yang ngapain datang terlambat atau datang belakangan, harus menghormati orang yang sudah datang duluan yang menempati tempat duduk tertentu. Tidak boleh kita geser. Sementara adab yang kedua ini, bagi yang sudah datang duluan, jangan menguasai tempat duduk di majelis itu. Nah, berilah tempat untuk yang lain yang baru datang agar bisa duduk di majelis tadi. Misalkan jatahnya untuk dua orang, jangan kemudian dia kuasai sendiri. Tapi dia pun memposisikan dirinya sebagai apa ini? Pihak yang bisa menata tempat duduk itu sehingga temannya yang datang belakangan bisa menempatinya. Yang namanya tafassahu wa tawassahu. Nah, jadi yang datang terlambat tak boleh nyerobot atau menggeser tempat duduk orang yang sudah datang duluan. Yang sudah datang duluan hendaknya tidak menguasai tempat duduk di majlis itu, tapi memberi kesempatan yang lain untuk bisa menempati tempat yang masih dianggap bisa ditempati. Ini adalah adab-adab dalam majlis, baik majlis ilmu atau majlis musyawarah atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah yang lain. Yang terkait dengan masalah adab. Yakni menempatkan orang-orang tertentu di tempat-tempat duduk tertentu. Jika memang tempat itu memang khusus. Biasanya kalau di acara-acara walimah itu ada tempat-tempat kursi-kursi khusus ya untuk para sesepuh ya, atau khusus untuk keluarga ya. Nah, maka dibolehkan kalau memang ada ketentuan semacam itu untuk mempersilakan yang tidak berhak dengan tempat itu untuk pindah ya. Nah, karena itu memang khusus untuk undangan istimewa ya, para sesepuh dan para undangan keluarga. Sehingga yang tidak punya hak atas kursi khusus itu harus apa ini? Tahu diri. Ini tidak apa-apa. Tidak termasuk bentuk menggusur atau menggeser tempat duduk orang lain. Nah, tadi adab majlis umum, siapapun boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Sehingga yang datang duluan, yang menempati tempat duduk yang di depan, gak boleh digeser kemudian ditempati. Tapi kalau yang ini pembahasan khusus, kalau memang sahibul hajah mengkhususkan tempat-tempat duduk tertentu untuk tamu-tamu khusus, maka yang tidak berhak yang menempati tempat itu bisa dipersilakan untuk menempati tempat yang lain dan tidak termasuk larangan. Nah, baik. Bahkan ikhwanah bintina azakumullah, ada faedah yang lain yang bisa kita ambil. Barang siapa yang sudah menempati tempat duduk tertentu, kemudian dia ada uzur untuk meninggalkan tempat itu sementara waktu, maka dia yang paling berhak atas tempat tersebut. Misalkan dia mau ke belakang sebentar ya, tapi mau kembali lagi, maka dia yang masih berhak dengan tempat tadi. Nah, misalkan dia mau buang air kecil, meninggalkan majelis kosong ya kan. Nah, yang lain jangan menempati karena orang tadi masih berhak atas tempat tadi. Nah, masuk adab bermajelis demikian. Kecuali kalau memang ada tanda-tanda dia gak kembali, Misalkan dia ngasih isyarat, silakan ya, untuk menempati tempatnya. Atau dia membawa barangnya, perlengkapannya. Nah, berarti kan tanda-tanda dia enggak kembali ke tempat tersebut, maka baru boleh kita isi. Nah, ini semuanya ialah adab-adab majlis yang harus kita apa ini penuhi. Semuanya dalam rangka untuk menjaga perasaan orang lain dan untuk menjaga ketertiban dan tidak gaduh. Ini syariat Islam yang sangat luas, sehingga masalah tempat duduk di majlis saja diatur sedemikian rupa. Barakallahu. Nah, selanjutnya hadis berikutnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ibn Abbas, semoga Allah taala meridai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang dari kalian selesai makan makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mengusap tangannya dengan serbet atau tisu, hatta yalaqaha, sampai dia menjilati tangannya terlebih dahulu. Au yulqaha, atau minta silati sama orang yang memang pantas melakukannya. Barakallahu'alaikum. Muttafaqun alaih. Nah, ini sudah pembahasan adab yang lain, yakni adab makan. Dalam hadis ini, fana fitna azakumullah, ada satu adab makan yang mungkin jarang yang mengamalkannya, khususnya masyarakat umum ya. Nah, karena mereka enggak mau tahu tentang masalah agama ini. Masalah makan aja kok di atur ya. Makan bebas, terserah saya mau makan dengan cara apa. Itu kan kebanyakan masyarakat semacam itu. Padahal dalam Islam, masalah makan saja itu ada aturannya. Dan aturan ini untuk kemaslahatan orangnya sendiri. Yakni, ketika kita makan dengan menggunakan tangan, selesai makan, jangan langsung diusap pakai tisu atau serbet. Jilati dulu sisa-sisa makanan yang masih nempel di apa ini, di jari jemari kita. Nah, baik. Kalau kita memang tak bisa jilat sendiri, ya minta jilatkan. Nah, au yul ikoha. Nah, siapa yang mau menjilat tangan kita dari sisa makanan kita? Ya, istri kita. Ya. Nah, kalau mau, kalau enggak mau ya kita jilat sendiri. Ya, nah, barfiko. Hatta yalaqaha au yulqaha. Nah, kalau istrinya enggak mau ya anaknya lah. Ya, nah, misalkan bapaknya laksaryawan, mau dijilat nanti sakit. Nah, jilat. Nah, coba. Kalau jilat sendiri saja, banyak masyarakat yang tidak mengamalkannya. Nah, mereka makan, habis makan, padahal tangannya itu masih banyak bumbu-bumbunya, ya, masih banyak sebagian makanan yang nempel di situ ya, langsung dicuci, langsung disepet pakai tisu atau pakai serbet yang lain. Nah, apalagi itu menjilatkan jari jemari itu ke pihak lain. Nah, tambah jarang yang mengamalkannya. Nah, baik. Kalau dulu memang istri itu sangat patuh sama suami, ya. Nah, asalkan bukan perkara maksiat, istri siap memenuhi perintah suaminya. Nah, suaminya sariawan, menjilat kayak enak semua, ya. Nah, ya. Istri yang sering jilatkan, nah, selesai. Nah, mahal. Nah, ya. Tapi kalau sekarang, wah, nggak tahu. Istrinya nggak mau, ya. Nah. Mau nggak? Nggak tahu, ya. Coba aja nanti. Nah, setelah taklim, kalau memang mau, bagus. Nah, itu juga untuk menjaga keromantisan, ya. Nah, antara suami dan istri, ya. Nggak boleh sembarangan minta orang untuk jilat bekas makanannya, gitu. Nah, ya. Kecuali memang yang diminta itu adalah orang-orang khusus, ya. Nah, itu kok temannya, jilatkan. Tapi ini bukan pilihan utama. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama adalah dijilat sendiri. Nah, kalau tidak mampu, maka dijilatkan oleh orang yang memang apa ini? Yang mau atau layak untuk menjilatnya. Di antaranya ialah istri kita atau anak-anak kita. Nah, Pak Rafiq, ini adab yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Nah, mengapa harus dijilat barakofikum? Untuk mendapatkan barokah makanan itu sampai apa ini? Bagian terakhir dari makanan itu. Kenapa kok sampai minta dijilati sama istri tangannya? Nah, supaya istrinya juga dapat barokahnya. Nah, gitu. Baik. Urusan jijik dan sebagainya, nah, itu lain. Kalau suami istri semacam itu tuh semakin romantis, ya. Nah, barakallahu. Jadi ini ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kemudian ditolak hanya karena kesannya apa ini, corak atau cicik. Enggak, ya. Ditempatkan pada tempatnya. Nah, paham ya? Jadi untuk mencari supaya dapat barokah makanan itu sampai dari makanan yang terakhir. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghabiskan makanan dan tidak menyisakannya. Nah, ini sisa makanan yang ada di tangan saja harus kita jilat. Apalagi yang apa ini, makanannya itu jelas masih terbentuk, ya. Nah, maka harus lebih kita apa ini, habiskan lagi. Nah, itulah sebabnya kalau makan diperhitungkan kekuatan perutnya. Nah, supaya tidak membuang-buang makanan. Lihat perutnya sangat lapar, ya sudah, sepiring penuh, agak menggunung begitu, ya. Nah, perutnya kok agak kenyang sedikit. Nah, ya, sepiring tapi rata. Perutnya kok kenyang. Nah, ya sudah, separuh piring saja. Itu. Nah, atau dengan teori kita makannya sedikit sedikit. Sedikit makan. Kalau memang kurang, tambah lagi sedikit begitu. Antisipasi agar tidak sampai menyisakan makanan. Barakallahu fikum. Baik. Karena menyisakan makanan dan membuangnya termasuk bentuk tabdir, ya, pemborosan yang sia-sia. Nah, termasuk memberi kesempatan kepada setan-setan untuk bisa menikmati makanan itu. Nah, kalau memang enggak habis, ya kita harus apa ini? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Temannya diminta untuk menghabiskan, ya. Nah, barakallahu. Atau kita simpan, nanti dilanjutkan. Atau dibungkus. Nah, untuk dilanjutkan dimakan di rumah, misalkan kita apa ini? Makan di luar. Baik. Ini faedah hadis. Selanjutnya, hadis berikutnya. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, liyusallim as-saghiru 'alal kabir. Anak kecil hendaknya menyampaikan salam kepada atau mengucapkan salam kepada orang yang sudah tua. Wal mar'u 'alal qa'id. Yang sedang berjalan hendaknya mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, war raqibu 'alal mashi. Dalam riwayat Imam Muslim, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Ini hadis menjelaskan tentang adab salam. Tentang siapa yang seharusnya memulai salam. Dalam hadis ini disebutkan empat ketentuan. Yang pertama adalah anak kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ini urutannya demikian. Akan tetapi ikhwan fillah auzakumullah, itu tidak wajib. Seandainya kita yang tua mendahului mengucapkan salam, ya enggak apa-apa. Tapi seharusnya menurut etika dan kepatutan atau sopan santun, ini yang lebih muda menyampaikan salam kepada yang lebih tua. Nah, tapi gak wajib. Bahkan kalau kita yang lebih tua melihat anak-anak tidak begitu perhatian tentang masalah salam, kita bisa mengucapkan salam kepada anak-anak, ya. Nah, agar mereka apa ini terlatih untuk apa ini menjawab salam dan mendengarkan salam. Tetapi dalam tarbiyah hendaknya kita mendidik anak-anak kita untuk mengucapkan salam ketika berjumpa dengan orang yang lebih apa ini tua. Ini adalah sopan santun yang harus ditanamkan sejak kecil. Tapi kan gak semuanya tahu tentang masalah itu, sehingga kita gak usah nunggu lama mereka memberi salam kita kalau lewat anak kecil, ya. Karena kebanyakan mereka itu, ya, pikirannya itu ialah bermain, ya, gak pikir gitu-gitu, kurang ihtimam dengan masalah itu. Maka kita yang mendahului salam untuk melatih mereka. Tapi kalau ada anak kecil memberi salam yang lebih tua, maka masya Allah, ini adab Ini adab yang memang harusnya demikian. Barakallahu. Kemudian yang kedua, untuk yang lewat atau yang jalan, memberi salam kepada yang duduk. Misalkan ada yang sedang santai duduk-duduk di teras rumah, ya, kita lewat. Nah, maka kitalah yang lewat tadi yang mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Nah, tapi kalau ternyata yang duduk itu lebih dulu menyampaikan salam, ya enggak apa-apa. Apalagi kalau yang lewat itu langsung lewat begitu saja, ya. La kalam wala salam. Kita yang duduk langsung menyampaikan salam. Assalamualaikum. Ya. Nah. Tapi adab, sekali lagi, adab asal orang yang lewat itulah yang memulai untuk memberi salam kepada yang sedang duduk. Kemudian yang ketiga, yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada yang jumlahnya banyak. Nah, misalkan sama-sama sedang jalan, kita bersama 3 orang, ternyata berjumpa dengan apa ini 10 orang, ya, maka yang 3 orang tadi itu memberi salam kepada yang jumlahnya banyak. Ini adab. Yang keempat, yang naik kendaraan, entah itu sepeda atau motor atau mobil, memberi salam kepada yang jalan. Sekarang ada teman kita lewat gitu, nah, kita naik motor, assalamualaikum, ya. Baik. Ini semuanya adalah adab asal. Tapi seandainya dibalik, barakallahu, tidak apa-apa. Siapa yang lebih cepat dan lebih dulu menyampaikan salam, itulah yang lebih afdal. Nah, tapi menurut aturan harusnya tertib semacam itu. Barakallahu. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat faedah yang kedua. Disyariatkan untuk menyebarkan salam. Jadi baik ketika kita sebagai anak kecil atau sebagai orang yang sudah tua atau yang sedang berjalan atau yang sedang duduk, yang jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak, yang sedang naik kendaraan atau yang sedang jalan kaki, semuanya ini dituntut untuk apa ini? Menyebarkan salam dan menjawab salam. Ini kandungan hadis. Selanjutnya, wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza maru ayusallima ahaduhum. Cukup jika ada jamaah yang lewat, salah seorang dari mereka lah yang salam. Wa yuzilu alil jamaati ayyarudda ahaduhum. Dan cukup pula mewakili jamaah salah seorang dari mereka yang menjawab salam. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Nah, hadis ini hasan. Baik, jika semua jalan-jalan hadis ini dikumpulkan, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, tadi, yang sedikit memberi salam yang banyak. Nah, misalkan 3 orang, satunya lagi 10 orang, berarti yang 3 orang memberi salam kepada 10 orang. Bagaimana cara menyampaikan salam dan bagaimana cara menjawabnya dalam hadis ini dijelaskan. Kalau lebih dari satu, maka cukup salah satunya yang salam, termasuk yang menjawab. Kalau lebih dari satu, cukup salah satunya yang menjawab. Nah, begitu. Karena memang kalau jamaah menjawab salam, itu sifatnya fardu kifayah. Satu yang menjawab sudah cukup mewakili yang lain. Tidak harus sampai ini semuanya, ya. Nah. Itu kalau ada yang ceramah biasanya kan begitu. Kalau yang jawab gua enggak semangat sedikit loh. Ulangi lagi salamnya. Ya, sampai semuanya menjawab. Nah, enggak harus demikian, ya. Enggak harus demikian. Sebagian yang menjawab sudah baik, cukup mewakili yang lain. Termasuk kalau bareng-bareng mengucapkan salam juga ada. Sebagian saja yang mewakili. Nah, barakallahu. Ini adab yang disebutkan dalam hadis ini melengkapi penjelasan adab salam sebelumnya. Jadi menjawab salam bagi jamaah hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu sebagian melakukan, berarti yang lain sudah enggak wajib. Tapi kalau enggak ada yang jawab sama sekali, semuanya berdosa. Kalau fardu ain, berarti masing-masing orang wajib. Nah, kalau memulai salam, hukumnya apa? Bagi jamaah, istilahnya itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi kita memulai mengucapkan salam itu sunnah. Kalau kita lebih dari satu, maka salah satunya saja yang menyampaikan salam. Namanya apa ini? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah yang jika diamalkan oleh sebagian sudah cukup mewakili yang lain. 5 orang mau menyampaikan salam, ya. Satu menyampaikan salam dan cukup mewakili teman-temannya yang lain. Tapi kalau menjawab salam itu fardu, wajib. Tapi kalau yang menjawab itu banyak, maka hukumnya fardu kifayah. Wajib tapi cukup diwakili sebagian saja. Nah, akan tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat yang afdol, ya salam semua. Mereka berpegangan dengan hadis yang umum, afsus salam, sebarkanlah salam. Nah, sudah rame-rame. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu ya. Nah, begitu. Termasuk juga kalau yang jawab afdol, banyak yang jawab, ya. Nah, walaupun satu saja sudah benih, cukup. Ini tidak bertentangan, barakallahu. Karena yang menyampaikan salam tadi, kalau satu mewakili yang lain sudah cukup. Berarti kalau yang lain ikut juga ya enggak apa-apa. Yang jawab juga begitu. Satu saja yang jawab sudah mewakili yang lain. Tapi kalau rame-rame jawab juga baik, enggak apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan itu afdol. Nah, dengan dalil afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Di sini dengan lafaz jamak afsu, ya. Nah, berarti yang jawab juga baik ini boleh rame-rame, yang nyampaikan salam juga baik ini boleh rame-rame. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya, wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi tariq, jika kalian berjumpa mereka di jalan, fattaruhum ila adyaqihi, maka pepetlah mereka supaya mereka jalan di pinggir jalan. Akhrajahu Muslim. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Taib. Hadis ini fana bidina azakumullah masih membahas adab salam. Di antara adab salam yang terkandung dalam hadis ini, kita dilarang menyampaikan salam kepada orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani atau yang lain. Nah, gak boleh. Orang Yahudi gak boleh kita beri salam. Orang Nasrani tidak boleh kita beri salam. Apalagi selain Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, apalagi komunis. Nah, ini larangan. Bagaimana kalau seandainya mereka memulai memberi salam kita? Nah, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita tidak boleh menjawabnya kecuali dengan ucapan wa'alaikum. Nah, ada Yahudi yang gaul, Nasrani yang gaul, sehingga mengetahui kebiasaan orang Islam. Ya, kan? Nah, jelas-jelas Yahudinya, jelas-jelas Nasrani-nya, ketika bertemu kita, dia mengucapkan assalamualaikum. Kita gak boleh menjawabnya waalaikumsalam, gak boleh. Kita hanya boleh mengatakan wa'alaikum. Nah, wa'alaikum. Itu kalau kita tahu jelas ini Yahudi, Nasrani atau orang kafir. Bagaimana kalau sekarang susah bedakan muslim atau kafir? Nah, penampilannya hampir sama, ya. Enggak ada ciri-ciri Islamnya sama sekali. Tapi masyarakatnya mayoritas muslim. Nah, maka kita menggunakan hukum mayoritas. Nah, ya. Ada yang salam, ya kita jawab waalaikumsalam. Kita tidak berdosa seandainya kemudian ada teman kita yang mengatakan tadi itu kafir. Nah, juga enggak disyariatkan untuk mengulangi waalaikum, itu enggak, ya. Nah, sudah yang lalu biar berlalu. Itu adalah hasil ijtihad kita. Karena kita menggunakan patokan mayoritas masyarakat setempat muslim, berarti kita hukumi muslim. Walaupun ternyata kita salah, maka kita enggak berdosa. Karena kita sudah apa ini berusaha untuk mencermati tanda-tandanya. Susah, ya. Maka kita pakai hukum mayoritas tadi itu. Tapi kalau mayoritasnya itu kafir, misalkan di Bali, mayoritasnya kafir, assalamualaikum, ya kita waalaikum begitu. Oh, ternyata salah, ya kita gak berdosa. Nah, itu muslim itu. Ya. Muslim di tempat mayoritas kafir. Ya, nah, saya nggak tahu bedanya, nggak ada, nggak ada bedanya, sama saja kayak penampilannya, ya. Nah, malah kok kecondungnya ke kafir gitu gayanya. Nah, ternyata muslim. Ya, kita nggak berdosa. Nah. Kemudian ibnu Abidin al-Zakumullah dalam hadis ini ada adab lain. jika kaum muslimin berkuasa, jika kaum muslimin berkuasa, maka orang-orang kafir diberi jalan pinggir yang tengah untuk kaum muslimin, untuk menampakkan izzah kemuliaan kaum muslimin. Nah, misalkan kaum muslimin berkuasa, ya, negaranya negara Islam, orang kafir mau tinggal di situ dengan catatan mau mengikuti aturan Islam. Maka aturan Islam adalah kalau ada orang Islam yang lewat di jalan, maka yang tengah untuk orang Islam, yang pinggir untuk orang kafir, untuk menampakkan kemuliaan apa ini? Islam. Walaupun dia pakai mobil mewah, suruh minggir. Ya, nah, ini ada orang Islam lewat. Gitu ya. Tapi kalau negaranya bukan negara yang dikuasai kaum muslimin, juga tidak berhukum dengan hukum Islam, nah, di situ campur ada Islam ada kafir, maka mengikuti aturan setempat. Barakalakum. Kalau tidak, nanti hilang nanti. Ya, kayak di Indonesia begitu, ada Islam, ada kafir, ya, dan negaranya tidak menggunakan aturan Islam, nah, tapi campuran, maka penggunaan jalan, ya, mengikuti apa? Aturan umum. Lihat mobilnya ada salibnya, ya, pepet, minggir. Nah, jangan, nanti dia komplain, ya. Yang tengah dikuasai oleh kendaraannya kaum muslimin, kafir-kafir itu dipojokkan. Nah, dalam kondisi di situ bukan Islam yang ditegakkan, di situ juga bukan negara Islam yang diatur oleh kaum muslimin, ya, maka hal ini tidak bisa dilakukan. Nah, jadi ini diberlakukan ketika kaum muslimin apa ini? Berkuasa, dan orang kafir mau tinggal di negara Islam tadi dan siap mengikuti apa ini? Aturannya. Di antara aturannya ialah kalau ada orang Islam yang lewat, dia harus minggir. Nah, kayak ada pejabat mau lewat, ya kan? Anggaplah Islam itu, ya, kaum muslimin ialah pejabat-pejabatnya. Nah, oh ya, kalau pejabat mau lewat, nah, minggir semua. Nah, itulah aturan Islam. Kalau ada orang kafir yang mau tinggal di negara Islam, harus tunduk dengan aturan Islam. Di antaranya ialah undang-undang lalu lintas. Kalau ada orang Islam yang lewat, orang kafirnya harus minggir untuk menghormati kaum muslimin. Itu. Tapi kalau tidak di negara Islam, negara campuran, ya, ada muslim, ada kafir, dan peraturannya umum, ya, kita harus apa ini? Mengikuti aturan umum. Ya. Nah, barakallahu. Jadi jangan sampai salah paham dengan hadis ini, ya. Ini saya sampaikan sekali lagi, wa idza laqitumuhum fi tariq fattaruhum ila abyaqihi. Jika kalian berjumpa dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka usahakan mereka itu minggir di jalan yang paling pinggir. Gitu. Ini berlaku ketika kaum muslimin berkuasa dan hukumnya adalah hukum Islam. Kalau tidak berkuasa dan hukumnya tidak hukum Islam, maka kita menggunakan aturan umum. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Aliin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ali, semoga Allah taala meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza atasa ahadukum fal yaqul alhamdulillah. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu ahuhu yarhamukallah, dan saudaranya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah untuknya. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau saudaranya sudah mengucapkan untuknya yarhamukallah, fal yaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balak, maka balaslah untuk saudaranya dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balak. Akhrajah al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam al-Bukhari. Dalam hadis ini khana bin Azzaqumullah dijelaskan tentang adab bersin. Ini adab bersin ya, sudah kita bahas juga pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Nah, disunahkan bagi yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau sudah bersin, alhamdulillah, ya. Kemudian, bagi yang mendengar ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin, disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Kalau mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau enggak mengucapkan alhamdulillah, ya kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Hanya untuk yang mengucapkan alhamdulillah. Nah. Dan jika saudara kita telah mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin membalas dengan ucapan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian sebagai tambahan kepada wujud na'azakumullah, ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum tasmid ucapan yarhamukallah. Sebagian ulama ada yang berpendapat hukumnya fardu ain. Jadi kalau ada yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar semuanya wajib untuk mengucapkan tasmid, yaitu yarhamukallah. Ini pendapat yang pertama di fardu ain. Pendapat yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah. Ini pendapat Imam Malik dan yang lain. Jadi kalau sebagian yang mengucapkan yarhamukallah sudah cukup mewakili yang lain, enggak harus semua. Pendapat yang ketiga, hukumnya sunnah. Tidak fardu ain, tidak fardu kifayah, tapi sunnah. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lain. Berkata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, yang rajih hukumnya fardu kifayah. Dan ini merupakan pendapat apa ini? Jumhur ulama. Sebagian sudah mengucapkan tasmid, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, tapi seandainya kalau semuanya ramai-ramai mengucapkan yarhamukallah juga baik, enggak masalah. Karena memang hukum asalnya mereka punya apa yang kewajiban untuk mengucapkan tasmid kepada saudaranya yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Kemudian faedah berikutnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintai. Nah, bersin. Mencintai orang-orang yang bersin. Dan Allah membenci, menguap. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Inna Allaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tafa'uba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan membenci menguap. Nah, ketika ada orang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah cinta kepadanya. Dan Allah enggak suka orang yang suka menguap. Nah, terus sebabnya kalau menguap itu berusaha ditahan supaya enggak jadi, supaya gagal. Nah, kalau tidak bisa digagalkan, maka ditutup pakai mulut. Ya, kalau tidak setan masuk. Ya. Baik. Dan tidak mengucapkan alhamdulillah habis menguap, ya. Karena Allah enggak suka. Tapi kalau bersin, Allah suka. Nah. Nanti antaranya ialah dengan mengucapkan bersin, orang itu mengucapkan alhamdulillah, Allah dipuji-puji, ya. Nah. Selanjutnya, wa an Aliin radhiyallahu anhu qal, dari Ali semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la yash'abanna ahadukum qa'imah. Akhrajahu Muslim. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini khonabuddina azakumullah menjelaskan tentang adab minum. Ini para ulama ternyata berbeda pendapat tentang hukum minum sambil berdiri. Sebagian berpendapat hukumnya haram minum sambil berdiri. Ini yang berpendapat haram ialah kelompok Zahiriyah, semacam Dawud Az-Zahiri, Ibnu Hazm Az-Zahiri. Nah, ini berpendapat haram minum sambil berdiri berdasarkan hadis ini. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Mengapa jumhur ulama berpendapat hukumnya makruh minum sambil berdiri? Karena banyak riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil apa ini? Berdiri. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibn Abbas, semoga Allah ta'ala meridai keduanya, beliau berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku pernah memberi air Zamzam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba wa huwa qa'imun. Rasulullah meminum air Zamzam itu dengan apa? Berdiri. Kemudian dalil yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari, anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'iman. Bahwa sesungguhnya Ali, semoga Allah ta'ala meridhoinya, beliau minum sambil berdiri. Waqala, Ali pun dengan tegas mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang kalian lihat aku melakukannya. Yakni apa? Minum sambil berdiri. Nah, ini Rasulullah minum sambil berdiri. Yang itu melarang minum sambil apa ini? Berdiri. Sama-sama sahihnya, maka jangan dipilih salah satunya. Ya, nah, pilih semuanya. Nah, berarti larangan itu sikapnya sifatnya apa? Makruh. Sebaiknya ditinggalkan, tapi seandainya dilakukan juga enggak apa-apa, ya. Nah, tapi yang lebih baik ditinggalkan. Nah. Baik. Ada punya raji, mana bina azamullah, adalah pendapat jumhur ulama. Bahwa minum sambil berdiri itu boleh lil hajah, untuk suatu keperluan. Tapi yang afdal sambil duduk. Nah, yang afdal sambil duduk. Dan para ulama sepakat bahwa minum sambil duduk itu baik, termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan para ulama sepakat minum sambil duduk itu enggak ada yang bilang haram atau apa makruh, tapi sepakat afdal, lebih baik, lebih utama. Nah, tapi kalau minum sambil berdiri sekali-kali atau lil hajah, keperluan, tertentu. Nah, enggak apa-apa. Tidak sampai tingkat apa ini? Haram. Berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Kalau yang berpendapat ini haram, enggak boleh, dosa. Nah, berarti mengambil sebagian riwayat dan meninggalkan riwayat yang lain. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Nah, jadi ikhwan abidina azakumullah, kita arahkan anak-anak kita kalau minum sambil duduk. Tapi kalau enggak ada tempat duduknya, ya, nah, gimana lagi? Minum sampai banyak, sambil berdiri. Nah, tapi hendaknya yang sering minumnya sambil apa ini? Duduk, jangan diseringkan minum sambil apa ini? Berdiri, seolah-olah minum sambil berdiri itu lebih afdal. Sehingga dia kalau minum selalu sambil berdiri, bahkan mengejek yang minum sambil duduk. Ngapain duduk segala? Ayo berdiri gitu. Wah, ini salah ya. Harusnya yang berdiri itu malu kalau dia bisa duduk tapi masih berdiri. Lain kalau dia enggak bisa duduk karena ada tempat duduknya ya, di jalan misalkan ya. Nah, enggak masalah. Jadi seperti itu pembahasan masalah hukum minum sambil apa ini? Berdiri. Nah, seperti kalau minum air zam-zam di zaman dulu. Nah, ini rata-rata banyak yang tawaf ya. Nah, sekali duduk, nah, bisa apa ini? Keijak atau ketendang orang yang apa ini? Yang tawaf. Sehingga ikhwan abidin a'azakumullah, saat itu Rasulullah minum zam-zam sambil berdiri lil hajah. Ya, nah. Tapi kalau sekarang mau minum zam-zam, ya enggak sesulit dulu ya. Habis sholat, sampingnya sudah ada gelas, dan ada apa ini? Zam-zam. Mau yang dinginnya kayak es, ada. Ada yang segar biasa, ada ya. Mau bungkus juga bisa. Bawa botol. Bahkan, nyata-nyata orang-orang Afrika atau orang India, Pakistan begitu bawa galon. Galon besar ya. Nah, mereka kalau umroh begitu seringnya enggak tidur di hotel. Makan sendiri ya. Nah, cari penampungan-penampungan sendiri ya. Nah, begitu. Gobol-gobol begitu ya. Nah, itu ada yang bagian ngambil air sam-sam untuk minum semuanya, potong. Tapi kan orang Indonesia itu, nah, lebih sopan, nah, agak sungkan-sungkan, malu-malu gitu ya, nah. Tapi ternyata sebetulnya dalam hatinya kepingin kayak gitu, nah, bisa bawa pulang ke tanah air zam-zam sebanyak-banyaknya, ya, nah. Tapi takut, tingkat takutnya orang Indonesia itu tinggi, nah, ya, baik. Malu-malu ya. Nah, tapi mereka betul ngisi galon. Habis ada petugas lagi yang ngisi. Nah, dan bisa minum sambil apa ini? Duduk dengan nyaman. Itu kalau umroh. Kalau musim haji atau ketika umroh waktu Idul Fitri atau umrohnya ketika itu sholat Jumat ya, nah ini susah cari tempat duduk yang nyaman ya, betul-betul penuh jamaah. Nah, sehingga minumnya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Nah, ada yang awal bisa ya, kayak sebagian jamaah luar negeri begitu bawa tali ya. Nah, satunya megang sini, satu kesana. Pembatas di tempat kawan-kawan kami, ya. Nah, Jadi kalau ada yang mau ke situ, tarik tali. Kayak inggris. Sehingga tali ini melindungi tempat mereka. Sehingga mereka bisa benih, istirahat dengan tenang, minum dengan tenang, enak. Itu ada yang tugas jaga. Caranya tadi itu, pakai tali. Orang Indonesia gak ada yang berani kayak gitu. Nah, padahal banyak orangnya ya. Nah, takut dengan aturan, takut dengan nanti-nanti begitu, takut dimarahi. Nah, begitu. Kalau sana ya selain Indonesia yang gak takut dimarahi ya. Nah, dimarahi gak ngerti bahasanya kok. Nah, saya pernah melihat Marco bingung. Ada orang yang biasa jualan nah di halaman Masjid Nabawi. Padahal enggak boleh di situ. Tapi dia begitu enggak ada petugas, nam gelar gitu. Ada petugas, bungkus gitu. Nah, suatu ketika dicepet sama petugas. Nah. Dimarahi. Dia pakai itu. Enggak ngerti bahasanya. Gitu ya, dia mari pakai bahasa Arab gitu ya. Nah, orangnya cuma senyum-senyum saja. Gini-gini ya. Nah, itu keuntungannya enggak ngerti bahasa Arab itu. Kalau Saudi dimarahi enggak ngerti kalau itu dimarahi ya, sehingga enggak terbawa ke hati. Ya, tapi kalau ngerti bahasa Arab dimarahi benar-benar masuk dalam hati ya. Itu meso-meso pakai bahasa Arab. Dia paham. Waduh. Tapi kalau meso-meso pakai bahasa Arab, ya, gak ngerti. Nah, gini-gini aja, ya. Dimarahi tapi senyum-senyum, ya. Nah, ini sampai petugasnya itu capek. Ya, nah, ngomong sama temennya itu gini-gini. Mana orang ini? Suruh kesana, suruh mikir, gak mau. Gitu ya. Nah, jadi sama-sama enggak paham. Ini ngomongnya pakai bahasa Afrika kan. Ya, betul-betul itu. Ya, ini bahasa Arab enggak nyambung. Nah. Baik. Jadi seperti itu, Pak. Kondisi minum air Zam-Zam pada zaman Nabi SAW dan sekarang itu jauh berbeda, ya. Sekarang lebih praktis, lebih higienis, ya. Nah, lebih nyaman minumnya. Nah, barakallahu'alaikum. Sehingga jamaah bisa puas minum air Zam-Zam ketika berada di Madinah atau di Makkah. Nah, Zam-Zam di mana? Zam-Zam di Makkah, tapi di Madinah melimpah. Banyak kan ya? Karena terus disuplai. Termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Ali, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, idzan ta'ala ahadukum fal yabda' bil yamin. Jika salah seorang dari kalian memakai sandal, maka hendaklah memulai dari yang kanan. Wa idza naz'a falyabda' bisyimal. Dan jika melepas sandalnya, maka hendaklah dia memulai dari yang kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza', sehingga yang kanan dipakai pertama kali memakai sandal dan diakhirkan ketika melepas sandal. Hadis ini ikhwana fillah azakumullah menjelaskan tentang adab memakai dan melepas sandal atau sepatu atau kaos kaki ya. Kalau mau pakai sepatu, sandal, kaos kaki, maka hendaklah memakai yang bagian kanan dulu. Kalau melepas, maka hendaknya yang dilepas bagian yang kiri terlebih dahulu. Nah, Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan kita disyariatkan untuk mendahulukan bagian yang kanan untuk perkara-perkara yang mulia dan mendahulukan yang kiri untuk perkara-perkara yang kotor atau yang kurang mulia. Memakai baju itu mulia apa enggak? Nah, suatu yang mulia ya. Nah, maka kita pakai yang kanan dulu. Ya. Melepasnya yang kiri. Tapi kalau sesuatu itu kotor atau kurang mulia, maka dimulai dari yang kiri terlebih dahulu. Sudah masuk kamar mandi, masuk WC itu, kaki kirinya didulukan, ya. Nah, barakallahu. Baik. Sampai apa tadi, Pak? Baik. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada maghrib ya. Jadi pada maghrib kita lanjutkan kajian hadis ya, supaya cepat selesai karena pertemuan kita sebulan sekali. Saya khawatir nam nggak bisa selesai karena jaraknya terlalu lama, sebulan sekali, sehingga kita manfaatkan nanti ba'dal maghrib ya untuk melanjutkan beberapa hadis. Nah, jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.